Konsultasi Syariah. Menaikkan harga untuk garansi. Pertanyaan, bolehkah menaikkan harga barang agar bisa memberi garansi pada produk yang kita pasarkan? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Memberikan garansi berarti memberikan jaminan terhadap risiko barang yang dijual. Sementara yang namanya risiko bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, tidak bisa dipastikan. Karena itu, jaminan risiko semacam ini tidak bisa diperjualbelikan. Jika jaminan semacam ini diperjualbelikan, yang terjadi adalah memperjualbelikan sesuatu yang tidak pasti, dan itulah transaksi gharar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Gharar dilarang karena mengandung mukhatarah atau untung-untungan, dan itulah alasan terbesar diharamkannya judi. Karena untung-untungan pemicu terbesar permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Ketika unsur mukhatarah ini dihilangkan, maka ketidakjelasan atau gharar menjadi dibolehkan. Seperti gharar yang gratis atau hanya mengikuti, sehingga ada dan tidak ada tidak mempengaruhi kondisi transaksi. Pelaku akad, baik penjual maupun pembeli, tetap bisa mendapatkan manfaat yang sebanding dengan apa yang mereka serahkan. Karena itulah, gharar yang sifatnya mengikuti dibolehkan. Disebut mengikuti karena dia bukan transaksi utama. Transaksi utamanya jual-beli barang atau jasa, sementara jaminan yang diberikan statusnya tambahan. Termasuk diantaranya adalah garansi terhadap barang. Garansi terhadap risiko kerusakan barang sifatnya tidak pasti, atau gharar. Namun jika ini diberikan mengikuti penjualan barang, hukumnya dibolehkan. Karena berarti gharar yang bukan tujuan utama transaksi dibolehkan. Meskipun bagi penjual, nilai garansi sudah include dengan harga barang. Dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah, juklak panduan perbankan syariah internasional yang diterbitkan di Bahrain menyatakan, apabila gharar dalam objek akad berdiri sendiri, seperti menjual buah sebelum layak panen, sementara pohonnya tidak turut dijual dan tidak ada kesepakatan langsung diambil. Adapun gharar yang mengikuti objek akad tidak mempengaruhi akad, seperti menjual pohon berikut seluruh buahnya yang belum layak dipanen. Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah. Bagaimana jika harga barang dinaikkan agar bisa memberikan garansi? Kembali kepada prinsip, gharar yang sifatnya mengikuti dibolehkan. Seorang pemilik barang dibolehkan untuk menjual barangnya dengan harga berapapun sesuai yang dia inginkan, selama tidak terlalu jauh melebihi harga pasar, termasuk menaikkan harga agar bisa memberi garansi untuk barang yang dipasarkan. Karena ketika terjadi transaksi, yang diakadkan adalah barangnya dan bukan garansinya. Tawar-menawar terjadi pada barang, bukan pada garansi. Ini terbukti ketika terjadi tawar-menawar dan harga barang diturunkan sedikit, garansi tetap melekat dan tidak hilang. Syekh Abdullah Jibrin pernah ditanya, apa hukum menaikkan harga barang untuk menambah waktu garansi? Jawab Syekh Ibnu Jibrin, tidak masalah selama mereka saling ridho. Sementara jual-beli kartu garansi secara terpisah, hukumnya tidak boleh. Fatwa Islam. Karena yang ditransaksikan itu barangnya dan bukan jaminan garansi, masalah ada kenaikan harga sehingga barang yang dijual lebih mahal, ini kembali kepada hak pilih konsumen. Karena dia punya hak khiyar atau pilih untuk menentukan apakah lanjut transaksi ataukah mundur. Demikian, Allahu a'lam.